الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Berikutnya akan kita pelajari, yaitu disunnahkannya membaca pada setiap rakaat surat utuh dari awal sampai akhir, bukan potongan-potongan surat. Dari hadis-hadis yang telah lewat, sekian banyak hadis yang telah lewat, ya, seperti hadis Abu Hurairah pertama kali, bahwa Nabi Rasulullah membaca, seringnya membaca pada salat subuh, Iwal Al-Mufassal, pada salat maghrib Qisar Al-Mufassal, pada salat duhur, salat asar, salat isya, Awsat Al-Mufassal, dan hadis-hadis yang merupakan syawahid yang telah disebutkan, yang telah kita lewati. Ya, menunjukkan seringnya Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat utuh dari awal sampai akhir pada setiap rakaat. Oleh karena itu kata Imam Al-Albani rahimahullah dalam sifat as-salah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dari awal surat hingga akhir surat pada mayoritas keadaannya. Pada mayoritas keadaannya. Ini dari segi amalannya. Hadis-hadis yang telah lewat merupakan dalil. Dalil atas apa yang dikatakan Al-Albani rahimahullah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dari awal surat hingga akhir surat pada mayoritas keadaannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Al-Albani rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'tu kulla suratin hadzaha min ar-ruku'i was-sujud." A'tu kulla suratin hadzaha min ar-ruku'i was-sujud. A'tu kulla suratin. Hendaknya kalian memberikan kulla surah, setiap surat, hadzaha, jatahnya minar ruku'i was sujud, dari ruku' dan sujud. Hendaknya kalian berikan setiap surat jatahnya dari setiap ruku' dan sujud. Dan pada riwayat lain lafadznya, likulli suratin rak'atun, likulli suratin rak'atun. Ini jelas sekali. Likulli suratin rak'atun, untuk setiap surat satu rakaat. Untuk setiap surat satu rakaat. Riwayat yang pertama, aku kulla suratin hadzaha min ruku' sujud, berikan setiap surat jatahnya dari ruku' dan sujud, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah Ahmad dan Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam As-Sunan, dan Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam As-Sunan. Kata Al-Albani dengan sanad yang sahih. Nah, Al-Albani menyebutkan bahwa dikeluarkan lafaz yang pertama, dan yang pertama dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah Ahmad Abdul Ghani Al-Maghdisi dalam As-Sunan dengan sanad yang sahih. Riwayat yang kedua, yaitu likulli suratin raka'ah, untuk setiap surat satu raka'ah, dikeluarkan oleh Ibnu Nasr. Dikeluarkan oleh Ibnu Nasr dan At-Tuhawi dalam syarh Ma'ani al-Athar. Dalam syarh Ma'ani al-Athar dikeluarkan Ibnu Nashr dan At-Tuhawi. Kitab At-Tuhawi itu syarh Ma'ani al-Athar dengan salak yang sahih. Kemudian Al-Albani rahimahullah menjelaskan makna hadis ini, kata beliau, menurutku makna hadis ini adalah jadikanlah untuk setiap rakaat satu surat sempurna. Jadikanlah untuk setiap rakaat satu surat sempurna, sehingga jatah setiap rakaat dengan surat itu sempurna. Namun perintah ini bersifat sunnah mustahab. Ini mustahab. Berdasarkan hadis-hadis berikutnya. Yani yang beliau maksud adalah amalan hadis-hadis tentang amalan Nabi SAW pernah membaca sebagian ayat-ayat saja. Ya, pernah membaca potongan-potongan surah. Dan akan kita pelajari nanti. Nah, hadis-hadis itu. Baik. Jadi perintah Nabi SAW pada hadis yang disebutkan sifatnya apa? Sunnah, mustahab. Jadi tidak wajib. Namun itu yang mustahab, itu yang sunnah. Yani pahalanya lebih besar, afdal, lebih utama. Naam. Adapun yang menyelisihi hukum ini ada tiga masalah yang akan kita pelajari. Naam, dengan penjelasan hukumnya. Fahimtum? Kalian faham maksudnya? Hukum tadi yang barusan kita pelajari apa? Bahwa yang afdal, yang lebih utama, sifatnya mustahab, sunnah, yang dipanya lebih besar, untuk setiap rakaat satu surat utuh. Nah, ada tiga masalah yang kita pelajari yang menyelisihi, hukum ini. Nah, berbeda dengan hukum ini. Masalah yang pertama, hukum membaca potongan-potongan surat. Hukum membaca potongan-potongan surat. Dari awal surat, pertengahan surat, ataupun akhir surat. Ya, baik bagian awal surat, pertengahan surat, maupun bagian akhir surat. Ambil bagian awalnya saja, sekian ayat, atau langsung pertengahannya, sekian ayat, atau bagian akhirnya, beberapa surat, sekian surat, sekian ayat di akhir surat sampai penutup surat. Nah, ambil potongan bagian awal, potongan pertengahan, atau potongan akhir. Bagaimana hukumnya? Pertama, apabila ada udur, apabila hal itu dilakukan karena udur, seperti halnya saat membaca terkena batuk, ya, terkena batuk saat membaca, tiba-tiba batuk, dan udur yang semisalnya, ya. Dalam hal ini An-Nawawi menukil bahwa hal itu boleh tanpa ada khilaf. An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj. Dalam Al-Minhaj, yakni Al-Minhaj adalah nama atau judul syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi. Al-Minhaj fi syarah Sahih Muslim. Naam, An-Nawawi menukil bahwa itu dibolehkan tanpa ada khilaf di antara ulama. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Sa'ib. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah sallallana Rasulullah, sallallana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallana an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami as-subh, salat subuh. Salat subuh di Makkah. Di Makkah. Fastaftaha surat al-mu'minin. Maka Nabi SAW memulai membaca surat al-mu'minin. Yani membaca surat al-mu'minin dari awal surat. Fastaftaha surat al-mu'minin. Membaca surat al-mu'minin dari awal surat. Hatta jaa dzikru Musa wa Harun aw dzikru Isa. Hatta jaa dzikru Musa wa Harun aw dzikru Isa. Hingga tiba pada ayat yang menyebutkan Musa dan Harun. Ya, menyebutkan Musa dan Harun, tsumma arsalna Musa wa akhahu Haruna. Di ayat yang sultani mubin. Beberapa ayat. Setelah itu. Zikir Isa. Naam. Akhadat. Jadi ini syak keraguan dari rawi. Rawi ragu apakah. Ketika Nabi SAW tiba pada ayat. Yang menyebutkan Musa dan Harun. Atau penyebutan Isa. Iya. Waja'alna ibna Maryam wa ummah. Sayyid. Tiba di ayat itu, akhadatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alatun. Akhadatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alatun. Tiba-tiba Nabi SAW batuk. Sa'alah. Terbatuk. Ya. Farafa'a. Maka Nabi menghentikan bacaannya. Maka Nabi SAW rukuk. Nabi SAW rukuk, menghentikan bacaannya dan rukuk. Hadis ini riwayat Muslim dalam sahihnya, sahih Muslim dan Al-Bukhari secara ta'liq, dan Al-Bukhari juga dalam sahihnya, tetapi bukan musnad yang dengan sanad yang mausul yang bersambung. Tetapi secara ta'liq, yakni tanpa sanad. Secara ta'liq, yakni dengan sanad terbuang. Nah, dengan sanad terbuang. Tanpa sanad. Baik. Ini jika ada udzur. Wadih. Dan tidak ada khilaf. Baik. Adapun hal itu tanpa udzur. Apabila hal itu dilakukan tanpa udzur. Adapun hukum melakukan hal itu tanpa udzur. Terdapat khilaf. Ada khilaf di antara ulama. Kata An-Nawawi. Kesimpulan khilaf ulama. Dan nukilkan keterangan An-Nawawi dalam Al-Minhaj. Al-Minhaj. Fi syarhi sahih Muslim. Kata Nawawi, apabila tidak ada udzur, hal itu tidak dimakruhkan. Apabila tidak ada udzur, hal itu tidak dimakruhkan. Hanya saja, hal itu menyelisihi yang lebih utama. Hanya saja hal itu menyelisihi yang lebih utama. Istilahnya khilaful aula. Khilaful aula, menyelisihi hukum yang lebih utama. Yang lebih utama adalah yang mustahab, yang sunnah, apa yang telah kita lewati. Satu surat wudu dari awal sampai akhir setiap rakaat. Nah, jadi hanya saja hal itu menyisihi yang lebih utama, khilaful aula. Jadi tidak dimakruhkan. Tetapi khilaful aula hukumnya. Khilaful aula ini menjadi yang lebih utama. Ini mazhab kami, kata Nawawi, ini mazhab kami. Dan mazhab jumhur ulama. Ini mazhab kami dan mazhab jumhur ulama. Mazhab kami apa mazhab An-Nawawi? Syafi'i. Ini mazhab kami, mazhab Syafi'i, mazhab fuqaha Syafi'iyah. Dan mazhab jumhur, mayoritas ulama. Ini pula pendapat Malik pada salah satu riwayat darinya. Ini pula pendapat Malik pada salah satu riwayat darinya. Ini pula pendapat Malik pada salah satu riwayat darinya. Sedangkan yang masyhur dari Malik, hal itu dimakruhkan. Sedangkan yang masyhur dari Malik, hal itu dimakruhkan. Artinya dari Al-Imam Malik ada dua riwayat. Riwayat yang pertama sama dengan jumhur. Ya. Sama dengan mazhab Al-Syafi'i, sama dengan mazhab Ahmad, jumhur ulama. Tapi ada yang masyhur, riwayat lain yang itu yang masyhur dari Al-Imam Malik memakruhkan membaca potongan-potongan surat dalam sholat. Nah, baik, ini keterangan An-Nawawi. Adapun Al-Imam Ahmad, salah satu riwayat dari beliau, dari Al-Imam Ahmad, membolehkan seperti pendapat jumhur. Adapun Al-Imam Ahmad, salah satu riwayat darinya membolehkan seperti pendapat jumhur. Riwayat lain dari Al-Imam Ahmad, yang dihikayatkan oleh sekelompok sahabatnya, sekelompok sahabat Ahmad, riwayat lain dari Al-Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh jamaah, kelompok sahabat Al-Imam Ahmad, ashab Ahmad, menyatakan makruh membaca bagian awal surat atau bagian akhir saja. Jadi ada riwayat lain dari Ahmad yang dihikayatkan oleh sebagian sahabatnya, menyatakan makruh membaca bagian awal surat atau bagian akhir saja. Tetapi ada juga sebagian sahabat Ahmad yang menakwilkan riwayat itu. Riwayat apa tadi yang kita bicarakan sekarang? Riwayat dari Ahmad yang dihikayatkan oleh sebagian sahabat Ahmad memakruhkan hal itu. Ini yang dibahas. Bahwa ada sebagian sahabat Ahmad menakwilkan riwayat tadi, bahwa yang dimakruhkan oleh Ahmad adalah menjadikan itu sebagai kebiasaan yang terus menerus kontinu diamalkan. Ya. Menjadikan hal itu sebagai kebiasaan yang kontinu diamalkan. Kebiasaannya yang kontinu dilakukan terus menjauhkan adalah potongan surat. Itu yang kontinu diamalkan dalam sholat. Nah, ini yang dimakruhkan oleh Ahmad, penakwilan sebagian sahabat Ahmad. Bukan mutlak memakruhkan. Sebab jika demikian halnya, yakni dijadikan kebiasaan secara kontinu terus-menerus potongan surat, maknanya, artinya dijadikan seperti sunnah. Sesuatu jika dijadikan kebiasaan berarti bagaikan sunnah. Kebalikan dari sunnah Nabi SAW, dari kebiasaan Nabi SAW. yang keseringannya, yang kebiasaannya apa? Membaca satu surat secara utuh pada setiap rakaat. Nah, jadi jika tingkatannya seperti ini, ya, lahu wajhu minan nazar, lahu wajhu minan nazar, ada kekuatan tinjauan untuk dimakruhkan jika memang seseorang yang dia jadikan kebiasaan pada dirinya, ya, kontinu terus menerus potongan-potongan surat menjadi sihir sunnah ajaran Nabi SAW yang seringnya kebiasaannya satu surat utuh. Baik, kesimpulannya yang benar dalam hal ini pendapat jumhur ulama, dan sudah kita dengar siapa saja yang termasuk dalam jumhur ulama, Al-Imam Syafi'i, yang mazhab Syafi'i, Al-Imam Ahmad, sebagaimana salah satu riwayat yang datang dari beliau, Al-Imam Malik pada salah satu riwayatnya. Dan di antara fuqaha Hanabilah yang memilih pendapat ini, Ibn Qudamah, Ibn Rajab, dan Ibn Uthaymin. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, Ibn Rajab dalam Fathul Bari karyanya, dan Ibn Uthaymin. Di antara fuqaha Syafi'iyah yang memilih pendapat ini, pendapat jumhur, adalah An-Nawawi dan Ibn Hajar. An-Nawawi dalam Al-Minhaj, Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dan tampaknya Al-Albani rahimahullah bersama mereka. Tampaknya Al-Albani rahimahullah bersama mereka, wallahu a'lam. Hal itu dibolehkan, tidak dimakruhkan, tetapi khilaful aula, artinya meninggalkan yang lebih utama. Menyelisih yang lebih utama. Lebih utama pada satu surat wudu. Namun jika seseorang sampai pada tingkatan secara terus-menerus, kontinu, kebiasaannya yang banyak dilakukan dan terus dilakukan adalah potongan-potongan surat, ya, maka ada sisi kekuatan, ya, penakwilan. Sebagian sahabat Al-Imam Ahmad ketika menakwilkan riwayat dari Ahmad bahwa Al-Imam Ahmad memakruhkan hal itu, karena maknanya seperti yang kalian dengar tadi, jika itu dijadikan kebiasaan terus-menerus kontinu potongan-potongan surat, berarti bagaikan itu sunnah. Padahal justru sebaliknya, sunnah Nabi SAW yang merupakan kebiasaan beliau adalah satu surat butuh. Namun Nabi SAW ada riwayat yang menunjukkan bahwa pernah membaca potongan-potongan surat. Nah, Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika membahas masalah ini, ketika membantah pendapat yang memakruhkan, kata Ibn Hajar, "Na'am. Al-karahatu la tahbutu illa bidalil." Ibn Hajar ketika membantah pendapat salah satu riwayat dari Malik yang masyhur dari Malik bahwa makruh, Ibn Hajar Fathul Bari mengatakan, "Na'am. Al-karahatu la tahbutu illa bidalil." Ya, al-karaha yang namanya makruh, la tahbutu, hal itu tidak dibenarkan, tidak ditetapkan, illa bidalil, kecuali dengan dalil. Karena mengatakan makruh itu hukum syar'i. Nah, itu hukum syar'i, butuh dalil untuk memakruhkan. Wa adillatul jawazi kathiratun. Wa adillatul jawaz kathiratun. Sedangkan dalil-dalil yang membolehkan jumlahnya banyak. Sedangkan dalil-dalil yang membolehkan hal itu jumlahnya banyak. Kemudian Ibn Hajar menyebutkan di antara dalil-dalil tersebut hadis, beliau menyebutkan hadis Zaid bin Thabit. Dan hadisnya telah lewat. Qara'a al-A'raf fi raka'atain. Hadis Zaid bin Thabit, Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat Al-A'raf dalam dua rakaat, dibagi dua. Yani rakaat pertama awal surat hingga pertengahan, bagian kedua bagian pertengahan sampai akhir surat. Surat Al-A'raf ditamatkan wudu dalam dua rakaat. Nah, sementara Zaid bin Thabit ketika meriwayatkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingat salat apa itu? Hah? Salat Maghrib. Hah? Nah, salat Maghrib. Kata Ibnu Hajar, "Walam yadhkur daruratan." Dan Zaid bin Thabit tidak menyebutkan kondisi darurat yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi dua surat dalam dua rakaat. Dan pada hadis ini fihi al-qira'atu bil awal wa bil akhir. Hadis Zaid bin Thabit merupakan dalil bolehnya al-qira'a bil awal, yakni membaca potongan surat awal surat hingga pertengahan. Ya. Dan terdapat dalil bolehnya membaca potongan surat bagian akhir, yakni dari tengah menuju akhir surat. Nah, karena rakaat pertama Nabi sallallahu membaca awal Al-A'raf sampai pertengahan beliau hentikan, kemudian pada rakaat kedua kelanjutannya sampai akhir. Baik. Kemudian beliau juga menyebutkan, Ibnu Hajar menyebutkan riwayat Abdul Razzaq As-Sanani. Riwayat Abdul Razzaq As-Sanani. Apa kitabnya Abdul Razzaq? Hah? Al-Musannaf. Nah. Jika mau mencari asar-asar sahabat dari hadis mauquf madinahnya, di antaranya adalah Musannaf Abdul Razzaq, juga Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah. Abdul Razzaq dalam musannafnya kata Ibnu Hajar meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Abu Bakar As-Siddiq mengimami sahabat fi salatul subh, amma sahabat fi salatul subh bi suratil baqarah. Abu Bakar As-Siddiq mengimami sahabat salat subuh dengan surat Al-Baqarah. Faqara'aha fi raka'atain. Abu Bakar As-Siddiq menamatkan surat Al-Baqarah pada dua rakaat salat subuh. Subhanallah. Hah? Nah. Kapan-kapan dipraktekkan. Hah? Nah. Luar biasa. Baik. Kata Ibnu Hajar, wa hadha ijma'un minhum. Wa hadha ijma'un minhum. Dan ini artinya ijma' dari sahabat. Di belakang Abu Bakar As-Siddiq ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Dan kibar sahabat lainnya. Dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum jami'an, semuanya setuju dengan itu, tidak ada yang mengingkari. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Meniru Nabi sallallahu pada hadis Zaid bin Thabit salat Maghrib surat Al-A'raf dibagi dua. Baik. Kemudian yang ketiga dari yang disebut Ibnu Hajar, riwayat Muhammad Ibnu Abdissalam Al-Khushani bidhammil kha al-mu'jamah. Naam. Al-Khushani Muhammad ibn Abdul Salam Al-Khushani. Muhammad ibn Abdul Salam Al-Khushani meriwayatkan dari jalan Al-Hasan Al-Basri. Tabi'i, Imam Tabi'i. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ghazawna Khurasan." Ghazawna Khurasan, kami memerangi Khurasan, wa ma'ana 300 min as-sahabah, wa ma'ana 300 min as-sahabah, dan bersama kami pada perang tersebut ada 300 sahabat yang hadir memerangi Khurasan, 300 sahabat. Fa kana ar-rajulu minhum yusalli bina. Fakana ar-rajulu minhum yusalli bina, dan adalah setiap dari sahabat yang hadir itu salat mengimami kami. Fayaqra'ul ayati minas surah thumma yarka'u. Fayaqra'ul ayati minas surati thumma yarka'u. Maka masing-masingnya dari sahabat tersebut membaca al-ayat, yakni beberapa ayat dari surat, potongan surat, beberapa ayat dari potongan surat, summa yarka'u, kemudian rukuk. Kata Ibn Hajar, akhrajahu Ibn Hazmin muhtajjan bihi. Asar ini dikeluarkan oleh Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla Bil-Athar. Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla Bil-Athar menyebutkan hadis-hadis dengan sanadnya. Ibn Hazm menyebutkan hadis-hadis dengan sanadnya beliau. Dia punya sanad-sanad. Nah, yang antara yang beliau miliki adalah ini. Dikeluarkan oleh dia dengan sanadnya dan dia berhujjah dengan ini. Nah, Ibn Hazm Al-Zahir rahimahullah. Kemudian terakhir Ibn Hajar mengatakan, warawa Ad-Darqutni bi isnadin qawi, dan Ad-Darqutni meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qara al-fatihata, bahwasanya Ibnu Abbas membaca surat Al-Fatihah wa ayatan min al-Baqarah fi kulli rak'ah, wa ayatan min al-Baqarah fi kulli rak'ah, dan satu ayat dari surat Al-Baqarah pada setiap rakaat. Satu ayat saja. Satu ayat pada setiap rakaat dipilih dari surat Al-Baqarah dibaca oleh Ibnu Abbas. Dan akan datang nanti dalil yang semisal dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu pada salat sunnah. Nah, satu ayat pada setiap rakaat. Baik, ini nukilan penjelasan Ibn Hajar dan Fathul Bari. Adapun Ibn Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni berdalil dengan hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu, berdalil dengan hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Abu Barzah radhiyallahu anhu meriwayatkan, wa kana yang fatilu min salatil ghadati, dan adalah Nabi SAW yang fatilu, yakni bubar, selesai min salatil ghadati, selesai dari salat subuhnya, hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, ketika seseorang mengenal teman di sampingnya, ya, teman duduk di sampingnya dalam shaf. Dia sudah mengenali, ya, teman duduk di sampingnya. Di zaman Nabi SAW tidak ada jaringan listrik. Nah, dan mereka tidak menyalakan lampu. Salat subuh dalam kegelapan. Nah, baik. Ketika awal terbit fajar. Seperti kita pelajari bahwa sunnah Nabi SAW melaksanakan mengerjakan salat subuh bil ghalas. Nah, di awal terbitnya fajar, yakni masih tersisa gelapnya malam. Baik. Tetapi berakhir dari salat subuh fil isfar, ketika sudah terangnya fajar menyebar di jalan-jalan dan di atap-atap rumah. Nah, pada kondisi ini seseorang sudah mengenal yang sampingnya. Adapun awal salat ketika masih ghalas, karena tidak ada lampu listrik penerangan waktu itu, tidak saling mengenal siapa di sampingnya. Nah, ketika berakhir dari sholat, sudah terangnya fajar sudah menyebar dan sudah bisa mengenal siapa di sampingnya. Naam, asyait setelahnya, wa yakra'u bis sittina ilal mi'ah, dan Nabi SAW membaca 60-an ayat sampai 100-an ayat. Membaca 60-an ayat sampai 100-an ayat. Bisiddin ilal mi'ah. Kisaran 60 sampai 100 ayat yang dibaca. Nah, Ibn Qudamah memahami dari hadis ini. Artinya, sahabat ini menggambarkan bacaan Nabi SAW dengan ayat-ayat. Kisaran 60 ayat sampai 100 ayat. Bukan dengan penyebutan surat yang utuh, yang berarti menunjukkan potongan surat. Wallahu a'lam. Ini pemahaman Ibnu Qudamah menukilkan. Nah, di antara dalil yang mendukung penjumhur amalan Umar radhiyallahu anhu, amalan Umar dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq mu'allaq. Apa makna mu'allaq ta'liq? Tanpa sanad langsung. Al-Bukhari menyebutkan bahwa Umar, nah, tetapi dengan sirat, dengan model lafaz menegaskan kebenaran riwayat itu. Menegaskan kebenaran riwayat itu dari Umar. Mengatakan, Wa qara'a Umar. Umar bin Khattab membaca, Fi rak'atil ula bi 120 ayat min al-Baqarah. وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة. عمر membaca pada salatnya dengan pada rakaat yang pertama ب120 ayat, 120 ayat dipilih dari surat Al-Baqarah. وفي الثانية, dan pada rakaat yang kedua بسورة من المثاني. Pada rakaat yang kedua, Umar membaca satu surat utuh yang tergabung dalam apa yang diistilahkan oleh ulama dengan Al-Mathani. Diistilahkan oleh mereka dengan Al-Mathani. Nah, apa yang dimaksud dengan surat-surat Al-Mathani? Nanti saya akan sebutkan faedah terkait dengan ini. Terkait dengan riwayat Umar ini, sudah kita dengar, Al-Bukhari dalam sahihnya membuang sanadnya tanpa sanad, langsung mengatakan qara'a Umar. Nah, sikapnya demikian, tetapi mempertegas bahwa Umar membaca, ya, yang biasanya menunjukkan itu sahih, namun tidak memenuhi syaratnya Al-Bukhari. Al-Bukhari tidak menyebutkan sanad yang dimilikinya sampai kepada Umar karena tidak memenuhi persyaratan beliau untuk dimasukkan dalam Al-Musnad as-Sahih Sahih Bukhari, karena beliau punya syarat yang ketat. Nah, ya, sehingga beliau membuang syaratnya. Karena jika disebut syaratnya tidak terpenuhi, tidak memenuhi syaratnya, ini merusak kitabnya, kredibilitas kitabnya rusak. Karena beliau punya syarat-syarat yang ketat, dan tingkatan syaratnya ini tidak mencapai syaratnya beliau, jadi tidak disebut syaratnya. Nah, Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari dikeluarkan dengan syarat bersambung oleh Ibn Abi Syaibah. Ya, dengan sanad tersambung oleh Ibn Abi Syaibah. Baik. Yang dimaksud dengan al-mathani ini sekalian faedah bagi kita, bahwa pembagian Al-Qur'an ada istilah-istilah dalam pembagiannya sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, juga oleh An-Nawawi dalam Al-Minhaj, nah, dan yang lainnya, bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi, pertama, istilah pertama As-Sab'u Abtiwal. Yang pertama As-Sab'u Abtiwal, 7 surat yang terpanjang. Yang pertama Al-Baqarah. Jadi sesuai urutannya, ya, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, 7 surat ini disebut As-Sab'u Tiwal, 7 surat yang panjang. Nah, dan Ibnu Rajab mengatakan bahwa hal ini telah diutarakan, dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Dinyatakan oleh Ibn Abbas dan muridnya, murid Ibn Abbas, yaitu Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Baik. Kemudian, nama yang kedua, yang tergabung dalam Zawatul Mi'ain. Zawatu Al-Mi'ain. Al-Mi'ain, dari kata Al-Mi'ah. Seratusan. Al-Mi'ah seratus. Zawatul Mi'ain, yaitu Zawat Al-Mi'ain, artinya surat-surat yang isi ayatnya Al-Mi'ain, ini kisaran ratusan. ya, yakni seratusan, 100 ayat, wanahwiyah dan semisalnya. Zawatu al-mi'ain, yakni surat-surat yang isi ayatnya al-mi'ain, yakni seratusan, 100 ayat, 100 ayat dan semisal dengan itu. Jadi kisaran ayatnya 100 ayat dan semisal dengan itu disebut apa? Zawatul mi'ain, surat-surat yang ayat isi ayatnya, kandungan ayatnya 100 ayat dan semisalnya. Kemudian yang ketiga istilahnya al-masani. Nama yang ketiga al-masani ini tadi ya, pada riwayat Al-Bukhari secara ta'liq yang disambung salatnya oleh Nabi Syaibah bahwa Umar membaca pada rakaat yang kedua satu surat dari al-masani. Al-masani apa? Al-masani adalah setelah selain al-mi'ain. Jadi selain as-sab'at tiwal, selain al-mi'ain dan selain al-mufassal. Nah. Jadi setelah urutannya mulai dari Al-Baqarah sampai Yunus itu disebut apa tadi? At-Tiwal, As-Sab'at Tiwal. Dan surat-suratnya panjang-panjang. Kemudian setelah itu Zawatul Mi'ain. Zawatul Mi'ain yang kandungan ayatnya 100 dan semisalnya. Yang kalian amati aja, kalian teliti Al-Quran. Kemudian urutan ketiga setelah itu, ya, lepas dari al-mi'ain yang kandungan ayatnya 100 atau semisalnya, masuk surat-surat al-masani. Masuk surat-surat al-masani sebelum al-mufassal. Sebelum al-mufassal. Setelah al-mi'ain, al-masani sebelum al-mufassal. Setelah al-masani, masuk al-mufassal. Al-mufassal sudah kita pelajari. Al-mufassal menurut yang sahih, disahihkan Al-Albani, juga Ibn Uthaymin. Nah, dari mana akarnya? Dari surat apa? Al-Fasal batasnya? Dari surat Qaf, Al-Quran Al-Majid. Qaf sampai akhir itu Al-Mufassal. Nah, ada juga yang mengatakan Al-Mufassal itu mulai dari surat Al-Hijrat. Kenapa yang lain Al-Fasal yang mengatakan dari mulai dari surat Al-Hijrat, ada yang mengatakan mulai dari surat Al-Qital. Tetapi yang paling kuat seperti kata Al-Albani dan Al-Qaymin dari surat Qaf. Qaf sampai akhir itu Al-Mufassal. Dihafalkan ya. Dari Al-Baqarah sampai Yunus 7 surat ini sebut apa? As-Sab' al-Tiwal. 7 surat yang panjang. Kemudian setelah itu Zawatul Mi'ain. Surat-surat yang kandungan ayatnya 100 dan semisalnya. Setelah itu masuk al-masani sebelum al-mufassal. Nah, mulai dari qaf sampai akhir al-mufassal. Barakallahu fikum, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada satu dalil yang ana syaratkan tadi. Na'am, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca pada surat sunnah satu setiap rakaat satu ayat. Juga merupakan dalil dalam masalah ini, wallahu a'lam. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita lengkapi. Nah, نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.